Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terakhir yang kita baca yaitu sikap memutus hubungan secara total kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Demikian pula mereka memblokade, menutup jalan-jalan hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Ini tatkala kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Alib bersepakat untuk melindungi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian membuat kesepakatan dengan keadaan mereka di mana tatkala mereka di boikot, diblokade, kemudian Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang kafirnya, yang muslimnya semua berkumpul di kampungnya Abu Talib. Naam. Dan sampai-sampai kesulitan dan cobaan yang mereka dapatkan tersebut yaitu kelaparan, kehausan, tidak ada makanan, dan sampai-sampai terkadang terdengar suara rintihan daripada kaum wanita, demikian pula anak-anak yang dikarenakan kelaparan. Nah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus melanjutkan dakwahnya, terutama ketika di musim haji beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Maka setelah peristiwa yang terjadi sekitar kurang lebih 3 tahun, ya, Rasul dan para sahabatnya, demikian pula Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, mereka diboikot selama 1 tahun. Maka setelah itu terjadilah suatu peristiwa yaitu naqdus sahifah wa fakul hisar. Naqdus sahifah wa fakul hisar, dirobeknya lembaran perjanjian, dan wa fakul hisar, dan lepasnya atau bebasnya blokade, ya, isolasi kepada kaum muslimin. Faqala rahimahullahu ta'ala wa ba'da nahwi 3 sanawatin. Setelah sekitar 3 tahun waktu berjalan di isolasi, di boikot sekitar 3 tahun, qadarallah, kemudian Allah mentakdirkan an yantahiya hadzal udwan, untuk menghentikan permusuhan ini, Ya, Allah mentakdirkan untuk menyelesaikan, menghentikan permusuhan ini. Nah, dengan cara apa itu? Apa bentuknya? Fa'alqa fi qulubi khamsatin min asyrafi Quraisyin an yakumu binakdi sahifa wa faqil hisar. Nah, yaitu dalam bentuk awal mulanya, ya, alqa fi qulubi khamsatin min asyrafi Quraisyin, Allah melemparkan, ya, kepada hati-hati lima orang pembesar Quraisy, ya. Nah, yaitu keinginan, ya, an yakumu binaqdil sahifah. Allah melemparkan keinginan ke dalam hati mereka ini untuk membubarkan ataupun juga untuk membatalkan ataupun juga itu membatalkan perjanjian di kertas tersebut, ya. Nah, yang nanti ini akan dimakan rayap, ya, kertas tersebut. Wa faqil hisar, demikian pula untuk melepaskan sikap pemblokadean tersebut kepada kaum muslimin. Nah, jadi ada lima orang bangkit ini dari pembesar Quraisy, ya. Lima orang ini ingin melepaskan, ya, pemboikotan tersebut, ya, kepada kaum muslimin. Jadi mereka ingin membebaskan, ya. Nah, dari pemboikotan tersebut. Wa arsala al-ardah, ya, dan Allah mengirimkan rayap, ya, mengirim rayap di Ka'bah tersebut, ya. Fakalat kullama fi shohifati min al-qati'ati wal-jur, maka rayap itu makan semua yang ada di lembaran kertas tersebut, ya, yaitu bentuk-bentuk al-qati'ah, memutus silaturahmi, memutus hubungan, demikian pula wal-jur dan kejahatan, ya. Jadi walhasil isi semua dalam lembaran tadi itu dimakan rayap sehingga habis, ya, yang isinya permusuhan, yang isinya untuk memutus hubungan tadi, ya. Walam tatruk illa zikrallahi azza wa jalla, dan tidaklah membiarkan rayap-rayap itu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikrullah, kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun isinya semuanya lainnya dimakan semua sama rayap tersebut kecuali zikrullah. Nah, jadi bangkitlah lima orang pembesar Quraisy ini, ya, tidak tega ataupun juga sayang dan menganggap ini suatu bentuk kezaliman, kejahatan, maka mereka protes begitu, yang enggak mau untuk melanjutkan tindakan kezaliman tersebut. Maka fa amma asyrafu quraisyil khamsati al khamsatu fa awwaluhum, maka pembesar-pembesar Quraisy yang ada lima jumlahnya, ya, yang mereka ini sebagai perintisnya, ya, pelopor daripada pembongkaran pemboikotan tadi. Fa awwaluhum, yang pertama, Hisham ibn Amr ibn Harith. Hisham bin Amr bin Al Harith min bani Amir bin Lu'ay. Min bani Amir bin Lu'ay, dari keturunannya Amir bin Lu'ay. Naam. Dari keluarga Amir bin Lu'ay. Naam. Zahaba hadzal rajul ila Zuhairin. Laki-laki ini, orang ini pergi ke Zuhair, ya. Zuhair ibni Abi Umayyah al-Makhzumi. Ya. Ini Hisham tadi menemui Zuhair, ya, bin Abi Umayyah Al-Makhzumi wa huwa ibnu Atikah, yang mana Zuhair ini adalah putranya Atikah ammatu An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bibinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sepupunya ya Zuhair ini. Summa ila Al-Mut'im ibnu Adi. Kemudian Zuhair ini tadi atau Hisham tadi pergi ke Al-Mut'im bin Adi, ya, itu negosiasi, ya, memberikan tawaran-tawaran, walhajat, ya, untuk membongkar pemboikotan tersebut. Nah, kemudian berikutnya, ya, yang keempat, summa ila Abi Al-Bakhtari bin Hisham. Kemudian ini Hisham pergi ke Abu Al-Bakhtari, ya, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, yang keempat, tokoh yang keempat. Summa ila Zam'ata ibni Al-Aswad, ini yang kelima. Kemudian Hisham pergi menemui Zam'ah bin Al-Aswad. Nah, lima orang, ya. Dan ini para tokoh Quraisy, ya. Enam. Fadzakara kullu wahidin minhum bil qarabati war rahim, ya. Masing-masingnya dari lima orang ini menyebutkan tentang hubungan kekerabatan, ya. Hubungan kekeluargaan seperti itu. War rahim, demikian pula tali silaturahmi, kasih sayang di antara mereka. Ya, ya, ini sebatas tali persaudaraan saja, ya. Nah, hubungan kekerabatan begitu. Nah, taib artinya untuk menyayangi mereka, ya, sama-sama saudara mereka sendiri. Nah, senasab, demikian pula karib kerabat, mereka enggak tega dan sayang untuk kemudian memboikot, ya, Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib tersebut. Dan juga mereka ini walamahum ala qabulil jur. Walamahum, dan juga mereka mencela, ya. Yaitu ala qabulil jur, di atas sikap untuk menerima kejahatan tersebut, ya. Nah. Jadi mereka walhasil juga mencela, enggak setuju, ya, untuk diberlakukannya kejahatan ini, ya, begitu. Nah, lima orang tadi sama pendapatnya, pandangannya tadi, ya, ini adalah suatu kejahatan, kezoliman, ya, mereka enggak terima. Nah. Wa hadhihim 'ala naqdi as-sahifah, ya. Wa hadhihim 'ala naqdi as-sahifah. Demikian pula apa namanya, semangat mereka, kemauan mereka ini untuk merobek atau juga membatalkan isi daripada kesepakatan yang ada di as-sahifah, yang ada di lembaran itu, ya. Nah, tayib, mereka sepakat pun juga untuk apa namanya, walhasil merobek ataupun juga merusak daripada isi yang terdapat di as-sahifah. Nah, untuk mereka batalkan, untuk mereka tolak sudah, ya. Fastama'u 'inda khatmil hajun, maka mereka berkumpul di khatmil hajun, suatu tempat, nama tempat sana waktu itu. Wattafaqu 'ala khuttatin, kemudian lima orang ini bersepakat, ya, untuk mengambil rencana, ya. Caranya apa, teknisnya apa, bagaimana mereka sepakat, ya. Yaqumuna biha linaqdi shahifah, yang akan mereka lakukan untuk membatalkan shahifah, ya. Nah, jadi rencananya, caranya bagaimana? Ya, teknisnya mereka sudah menyepakatinya. Caranya begini, begini, begini, begini, walhasil untuk membatalkan apa namanya, isi daripada shahifah tersebut. Ya. Lembaran kertas yang ada di Mekah atau di Ka'bah. 6. 6. Lima orang ini, ya, lima orang ini sepakat, ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di keesokan harinya, wasabahan, ya, di keesokan harinya, di pagi hari, hina qamat andiyatu Quraisyin, ya, ketika telah ramai tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, ya, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram, ya, sudah mulai ramai manusia berkumpul di tempat kebiasaan mereka berkumpul. Maka jaa Zuhairun wa alaihi hullah. Ya. Datanglah Zuhair ini, ya. Naam Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi tadi kan, wa alaihi hullah, dengan mengenakan pakaian yang indah yang lengkap, begitu ya. Naam. Dengan mengenakan pakaian yang lengkap begitu, yang berwibawa, walhasil seperti itu, ya. Fatawafa bil baiti, lalu dia tawaf di Ka'bah, ya, tawaf. Setelah tawaf, summa aqbala 'alan nas, kemudian dia menghadap manusia. Ya, berbicara menghadap manusia, faqal, dia katakan, ya ahla Makkah. Wahai penduduk Makkah. Ya, wahai penduduk Makkah. Nahnu na'kulu ta'am, kita makan makanan, ya. Kita itu masih menikmati berbagai macam makanan. Wa nalbasu thiyab, dan kita pun juga mengenakan pakaian, ya. Nah, mengingatkan kenikmatan yang ada pada mereka. Sementara kata dia, wa banu Hashim wa banu Al-Muttalib halaka. Sementara Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, mereka ini sengsara kehidupannya. Ya. Terjepit, ya, tertindas, ya. Nah, walhasil seperti itu keadaannya, ya. Nah. Karena mereka diboikot tadi, ya. Keadaannya amat sangat menyedihkan. La yabi'un, ya. Mereka tidak bisa menjual barang-barang dagangan mereka, ya. Tidak bisa menjual barang dagangannya mereka. Wala yabta'un, demikian pula mereka tidak bisa membeli, ya. Tidak bisa membeli barang-barang kebutuhan mereka. Tidak bisa jual, tidak bisa beli, ya, karena diboikot tadi. Sementara kita bagaimana? Enak-enakan makan, minum, pakai pakaian dan seterusnya, ya. Kemudian kata dia, kata Zuhair tadi, wallahi, demi Allah, la aq'udu hatta tashuqqa hadhihi as-sahifata adh-dhalimata al-qati'ah. Wallahi, aku enggak akan duduk, ya. Aku tidak akan duduk sampai sahifah ini dirobek, ya. Nah, sahifah, lembaran, ya, itu dirobek yang isinya kezaliman, ya, kejahatan, wal qati'ah, demikian pula memutus hubungan kekerabatan, ya. Aku enggak akan duduk ini sebelum ini sahifah tersebut itu dicabik-cabik sudah, ya, enggak diberlakukan yang isinya kezaliman, demikian pula memutus hubungan kekerabatan, ya, demikian kata Zuhair. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, kadzabta wallahi la tashuq, dusta kamu, demi Allah, kertas itu, sahifah tersebut, selama-lamanya enggak akan bakalan dirobek, ya. Artinya tetap akan berlaku itu, ya. Isi yang terdapat di sahifah tersebut akan berlaku terus, ya, kata siapa? Kata Abu Jahal, ya. Nah, kemudian faqala Zam'ah, ya, tadi dari lima orang tadi, ya. Dari lima orang tadi, ikhwan, Zam'ah, ya, dia berkata, anta wallahi akzab, kamu ini demi Allah lebih pendusta, ya. Kamu ini lebih berdusta. Maradina kitabataha hina katabta, kami tidak ridha, ya. Kami tidak rela, ya. Taib, catatan tersebut, catatan yang ada dalam sahifah tadi, kami enggak pernah meridhoinya, hina katabta, ketika engkau menuliskannya, ya, ketika engkau menulis isi yang ada dalam sahifah tadi, enggak pernah kami ridhoi, kata Jamaah, ya, membela temannya tadi. Faqala Abul Bakhtari, kemudian Abul Bakhtari berkata, juga dari lima orang tadi kan, sadaqa Jamaah, betul Jamaah, ya. Nah. Ayyib la narda ma kutiba fiha. Ya, Jamaah ini benar. Kami tidak ridha, tidak rela apa yang ditulis di sahifah tersebut. Wala nuqirru bihi, dan kami tidak pernah menyetujuinya. Ya. Kami tidak pernah menyetujuinya. Nah, demikian kata Abu Bakhtari. Yang lain lagi berbicara, wa qala al-Mut'im ibnu Adi, ya. Dia berkata, "Shadaqtuma, betul kalian berdua, ya. Betul. Kadzaba man qala ghairu dzalika. Kadzaba man qala ghairu dzalik." Berdusta orang yang mengatakan selain itu, ya. Selain tadi yang dikatakan oleh teman tadi Jamaah, demikian pula Al-Bakhtari, ya. Artinya yang sependapat dengan pendapatnya Abu Jahal ini, dusta dia itu, enggak benar. Nah, demikian kata Al-Mut'im ibnu Adi. Nabra'u ila Allah, kita berlepas diri kepada Allah, minha, daripada sahifah tersebut, ya. Wa ma kutiba fiha, dan apa-apa yang dituliskan pada sahifah tadi, kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak ikut-ikut, ya. Demikian kata Al-Mut'im. Wa saddaqahu aidan Hisham ibn Amr, dan kemudian juga dibenarkan pula oleh Hisham bin Amr. Naam. Jadi lima orang tadi ngumpul samanya, semuanya sama-sama di Ka'bah tadi, ya. Naam, sama-sama menghadapi Abu Jahal dan menghadapi kaum musyrikin. Lima orang tadi, ya. Naam. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, "Hadza amrun qadiyyun bilailin." Ini masalah yang sudah dirapatkan tadi malam ini, begitu ya. Ini merupakan permasalahan yang sudah diputuskan, yang sudah ditetapkan tadi malam ini, begitu. Naam. Wa tusyawwaru fihi bighairi hadzal makan, dan dimusyawarahkan padanya, ya, dan dimusyawarahkan hal ini di selain tempat ini. Nah, kata Abu Jahal. Nah. Barakallahu fikum. Maka Abu Thalib, yang mana pada waktu itu pun juga ada di Masjidil Haram, ya. Dia memberikan tanggapan, wa kana Abu Thalib jalisan fi nahiyatil masjid. Abu Thalib duduk di pojok masjid, ya. Nah, pada waktu itu Abu Thalib duduk di sudut masjid, ya. Naam. Ja'a liyukhbirahum, dia datang, ya, ke lima orang tadi dan ke Abu Jahal tersebut untuk memberikan kabar kepada mereka, ya, Abu Thalib ini untuk memberitakan kepada mereka, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbarahu, telah memberitakan kepada Abu Thalib, annallaha sallata ala sahifatihim al-arda, ya, bahwasanya Allah telah menghancurkan, ya, sahifahnya mereka ini, ya, dengan binatang yang bernama rayap ini, ya, al-arda ini, ya, sebangsa rayap. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada Abu Thalib, ya. Dan kemudian Abu Thalib menyampaikan kepada manusia ini bahwasanya lembaran tadi itu sudah dimakan rayap, ya. Nah. Fakalat ma fiha min jurun wa qati'atin wa zulmin. Ya, fa'akalat ma fiha, kemudian rayap tersebut, ya, memakan lembaran tersebut, ya, dan segala apa yang di dalamnya, berbagai macam tulisan catatan itu, ikhwan, menjurun daripada kejahatan, ya. Demikian pula qati'atin, dan memutuskan silaturahmi, ya, wa zulmin, demikian pula kezaliman. Walhasil sahifah tersebut dimakan rayap, habis semua isinya, enggak ada lagi, kecuali, ya, walam tatruk illa zikrullah. Dan rakyat itu tidaklah menyisakan kecuali zikrullah. Ya. Rakyat itu tidak menyisakan kecuali apa, ikhwan? Zikrullah, kecuali zikir kepada Allah itulah yang kemudian tersisa di lembaran tadi. Yang lainnya sudah amblas, habis semuanya, ya. Barakallahu fikum. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Ka'bah enggak ada yang buka, kan begitu. Nah, dibiarkan begitu saja. Baik. Maka setelah itu mereka ingin membuktikannya, ya. Sebelum membuktikannya, ini Abu Thalib menengah-nengahi, ya. Menengah-nengahi pun juga apa namanya, tetap ada pembelaan kepada keponakannya, yang namanya masih keluarganya. Baik. Nah, waqala ba'dama akhbarahum bidzalik, dan Abu Thalib ini mengatakan setelah memberitakan kepada mereka tentang peristiwa itu, ya, tentang kejadian itu, bahwasanya rakyat ini sudah makan lembaran tersebut, ya, maka dia berkata, fa in kana kadziban khalayna bainakum wa bainahu, kalau dia itu berdusta, ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdusta, ya, kita biarkan, ya, urusannya antara kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya terserah kalian. Terserah kalian wahai orang-orang Quraisy, ya. Nah, yaitu menyerah sudah, terserah kalian, ya. Kalau memang dia itu berdusta tentang berita tadi, ya. Wa in kana shadiqan raja'tum an qati'atina wa zalamina wa zulmina. Nah, ya, kalau memang benar apa yang diberitakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kalian harus mencabut, menarik, ya, apa yang ada di dalam kertas itu, ya. Nah, barakallahu fikum, untuk kemudian apa namanya, menyambung kembali hubungan, ya. Demikian pula tidak berbuat zalim lagi kepada kami, itu maksudnya, ya. Qalu ansafta. Mereka mengatakan, engkau apa namanya, telah, yaitu maksudnya benar, engkau berbuat adil, ya. Engkau telah berbuat adil dengan perkataannya ini, ya. Barakallahu fikum. Baik, maka bagaimana, ikhwan? Selanjutnya, wa qama al-mut'imu ala isri raddihi ala Abi Jahlin liyashuqqa as-sahifah. Kemudian bangkitlah ini Al-Mut'im, ya. Tak lama kemudian setelah dia membantah Abu Jahal, dia bangkit untuk apa? Liyashuqqa as-sahifah, untuk merobek sahifah, ya. Naam. Untuk merobek sahifah tersebut. Barakallahu fikum, ternyata apa yang dia dapatkan? Fawajadaha qad akalat hal ardah. Ya. Al-ardatu. Ternyata dia dapatkan sahifah tadi sudah dimakan oleh rayap. Ketika dibuktikan, ya. Bahkan ini siapa tadi? Al-Mut'im ini mau merobek sebenarnya, ya, tapi ketika dilihat ternyata sudah dimakan rayap. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Illa bismikallahumma, kecuali kalimah tulisan bismikallahumma, ini yang tersisa, ya. Wa ma fiha min ismillah, dan yang terdapat di dalamnya daripada nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang tersisa, ya, yang enggak dimakan rayap. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga bagaimana, ikhwan, keadaannya? Ya, berarti sebagaimana dikatakan Abu Thalib, dan ini merupakan perkara yang disepakati, mereka harus melepaskan pemboikotan tadi, ya, harus menyambung silaturahmi lagi, harus menghilangkan kezolimannya, kan begitu. Ini kenyataannya demikian, betul apa yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Maka dengan ini fakana ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatan min ayatillah. Maka yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, salah satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu bukti akan kebenaran yaitu kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ra'ahal musyrikuna bi ayunihim, orang-orang musyrik melihatnya dengan mata kepala mereka langsung, ya. Keajaiban tersebut apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan bagaimana ya ikhwan keadaan orang-orang musyrik ini? Lakinnahum lam yazalu mustarsilina fil ghayyi. Naam wal iazubillah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk kesekian kalinya sudah melihat bukti-bukti akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, akan tapi mereka ini terus-menerus mustarsilin berkelanjutan, ya, di atas penyimpangannya. Wal iazubillah. Naam, na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah melihat langsung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat min ayatillah dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pakai pemikiran lagi, bukan rasio lagi sudah. Dengan matanya langsung. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wal'iyadzubillah. Ini betul-betul hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala manusia itu meninggalkan kebenaran, maka peristiwa-peristiwa berbagai macam bentuk fakta-fakta, bukti-bukti yang berikutnya itu akan disutakan semuanya. Ya, akan bertumpuk-tumpuk kezaliman tersebut. Ya. Nah, sehingga jadi buta. Wal a'udzu billah. Naam. Mustarsilina fil ghayyi, terus menerus dalam keadaan menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Faqala rahimahullahu taala, ammal hisaru faqad intaha ba'da dzalik. Adapun apa namanya blokade, ya, demikian pula pemboikotan selesai, ya, dengan peristiwa itu. Artinya apa? Sudah enggak ada lagi, ya, pembatasan, blokade dan demikian pula pemboikotan sudah tidak ada setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min asy'abi. Dan keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya dari asy'ab, dari kampungnya Abu Thalib. Keluar ke kampungnya masing-masing lagi, balik ke kampungnya masing-masing. Naam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertolongan yang tidak disangka-sangka, ya. Pertolongan Allah datang dari mana saja yang Ia kehendaki. Ya. Yang penting sabar, ya, tetap di atas al-haq, sabar menghadapi ujian dan cobaan, pasti Allah memberikan pertolongannya. Walhamdulillah. Nah. Maka sekali lagi ini pun juga kembali ini sebagai bentuk ibrah bagi kita semuanya, ya. Nah, inna nasrallahi qarib, pertolongan itu Allah itu amat sangat dekat, ya. Bagi orang-orang yang sabar, ya, terus mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Cobalah antum bayangkan 3 tahun coba. Enggak bisa beli makanan, enggak bisa beli kebutuhan, enggak bisa menjual barang-barang kita untuk kebutuhan kita dan yang seterusnya, cobalah. Sementara ini di apa namanya? Subhanallah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi ini. Sudah 3 tahun belum? Tahun 2020 ya, awal-awal. Nah, sekarang awal-awal 2022. Allah san, 2 tahun, ya. Hasil 2 tahun kurang lebih, belum sampai 3 tahun, ya. Allah musta'an. Nah. Barakallahu fikum. Artinya ya enggak ada apa-apanya, ya, ujian yang Allah timpakan kepada kita ini dibandingkan ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kita. Artinya jangan terlalu berkecil hati, ya, jangan terlalu merasa lemah, ya. Masih ada orang-orang yang lebih dan lebih ujiannya lebih besar daripada kita. Nah, wallahul musta'an. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah peristiwa ini, ketika kaum muslimin sudah bebas, ya. Nah, sudah bebas, hidup normal kembali mereka, ya. Hidup normal kembali. Beberapa waktu berikutnya ini, maka Abu Thalib jatuh sakit, ya. Yang kemudian dari sini mengantarkan dia kepada kematiannya, ya. Nah, ketika sakit ini, datanglah utusan orang-orang Quraisy untuk menjenguknya, ya. Nah, wafdu Quraisyin baina yadai Abi Thalib, utusan orang-orang Quraisy, ya, menghadap menjenguk Abu Thalib, ya. Adatul umuru ba'da fakil hisari illa ma kanat alaihi min qablu. Kembalilah berbagai macam perkara, berbagai macam urusan setelah dibebaskannya pemboikotan, ya. Baik, kembali lagi aktivitasnya itu sebagaimana keadaan sebelumnya, normal kembali, ya. Normal kembali, walhamdulillah. Tayyib, aktivitas kehidupan, demikian pula ibadah, ya, mereka normal kembali. Walakin ma hiya illa ashhur, akan tapi cuma beberapa bulan saja. Masya Allah, ya. Artinya, ikhwan, setelah ini, setelah beberapa bulan berjalan ini normal, maka kemudian terjadi menimpa pada Abu Thalib ini penyakit atau sakit, diserang sakit. Hatta lahiqa Abu Thalibin al-maradu, ya. Beberapa bulan sampai kemudian Abu Thalib ini jatuh sakit, ya. Nah. Wa akhadha yashaddu wa yazdadu, dan kemudian sakitnya ini bertambah keras dan semakin bertambah keras, ya. Sakitnya Abu Thalib. Wa kana qad jawaza ats-tsamanin, umurnya lebih daripada 80 tahun. Ya, mana umurnya 80 tahun lebih. Naam, fa sya'arat Quraisy annahu la qiyama lahu min hadzal maradi. Maka orang-orang Quraisy merasakan, ya, mengira, ya, mereka merasa bahwasanya Abu Thalib ini enggak akan bangun dari sakitnya ini. Ya, artinya apa? Ini tampaknya sudah datang ajalnya ini, ya. Naam. La qiyama lahu min hadzal marad, enggak akan sembuh dari penyakit ini. Fastasyaru fi ma bainahum, lalu di antara mereka bermusyawarah, rapat, berunding, ya. Artinya ini, ikhwan, mereka tetap enggak mau diam, tetap ingin untuk menangkap Rasulullah SAW, ingin membunuhnya. Itu tetap masih keras keinginannya orang-orang Quraisy ini, ya. Nah, mereka bermusyawarah bagaimana bisa mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam, menangkapnya untuk kemudian dibunuh, ya. Nam fasyasharu fi ma bainahum wa qalu intaliqu bina ila Abi Thalibin, ya. Berangkatlah kalian bersama kami, ayo kita berangkat ke Abu Thalib, ya. Nah, mereka ngajak bareng, ya, untuk pergi ke Abu Thalib, ya. Falyakhudh an, ini kalimat kurang jelas, wallahu a'lam bishawab ini. Kalau dari konteksnya kurang tepat ini, ya. Barakallahu fikum. Binantum apa? Falyakhudh an apa? Ali. An ibni akhi. Sebelum ibni akhi apa? Ha? Falyakhudh. Falyakhudh an ibni akhihi. Ya. Baik. Naam. Naam, kalau begitu lebih ansab, lebih cocok, lebih sesuai daripada punya ana ini. An Ali, ini enggak ada sambungannya. Wallahu a'lam bishawab. falyakhudz an ibni akhihi wal yuti'hu minna. Naam. Wal yu'tihi minna. Baik. Falyakhudz an ibni akhihi, maka ambillah keponakannya itu, ya. Naam, temui Abu Thalib lalu ambil keponakannya, ya. Wal yu'tihi minna, berikanlah dia kepada kita, serahkan dia kepada kami. Kata orang-orang Quraisy ini, ya. Naam. Tetap ini yang dijadikan sebagai targetnya, ya, untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innana nakhafu an yamuta hadha syekh. Karena kita takut syekh ini, orang tua ini, Abu Thalib ini meninggal, ya. Fa yakunu ilaihi syai'un, sehingga ada sesuatu pada dirinya, ya. Fata'ayyarana bihil arabu, sehingga orang Arab ini akan mencela kami, ya. Yaqulun, sehingga mereka mengatakan tarakuhu, kalian meninggalkannya, membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza mata amhu tanawaluhu, sampai ketika telah mati pamannya kalian menangkapnya. Selama ini kalian kemana kok diam saja? Takut mereka ini dicela oleh orang-orang Arab yang lainnya, ya. Takut dipaido gitu kalau orang Jawa. Kok dibiarkan saja ini sampai kemudian ketika mati kalian mau menangkapnya? Selama ini kalian ngapain? Takut digitukan, ya. Barakallahu fikum, orang-orang Arab yang lainnya. Fantolaku, akhirnya mereka berangkat, ya. Wadakhalu alaihi, dan mereka masuk ke Abu Thalib, ya. Watolabu minhu, dan mereka minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pamannya ini, ya. Naam. An yakufa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alihatihim. Mereka ini minta kepada Abu Thalib agar, ya, barakallahu fikum, Abu Thalib ini minta kepada Rasulullah SAW agar menghentikan celaannya kepada tuhan-tuhan mereka ini. Nah, begitu. Baik. Naam, agar Rasulullah SAW tidak mencela tuhan-tuhan mereka, wa hum yad'unahu wa ilahahu. Maka mereka ini akan membiarkannya, membiarkan Rasul SAW, demikian pula membiarkan tuhannya, yakni untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fada'ahu Abu Thalib, lalu Abu Thalib memanggilnya, ya. Wa 'arada 'alaihi ma qalahul qaum, dan kemudian menawarkan kepadanya apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh al-qaum, apa yang disampaikan oleh utusan orang-orang Quraisy ini, ya, permintaan mereka. Naam. Abu Thalib menyampaikan kehendak, maksud, tujuan daripada utusan orang-orang Quraisy, maka Rasul SAW menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ammi, wahai pamanku, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin, aku menginginkan kepada mereka itu satu kalimat, ya. Naam. Yaqulunaha, yang kemudian bisa mereka katakan. Cuma satu saja, satu kalimat yang aku inginkan. Tadinu lahum bihal arabu. Yang mana kemudian orang-orang Arab ini tunduk kepadanya, ya. Naam, dengan kalimat tersebut. Wa tu'addi ilaihim al-ajamu al-jizyata, kemudian orang-orang ajam non Arab ini menyerahkan jizyah kepada mereka, ya. Nah, walhasil di sini intinya itu Rasul SAW menghendaki kepada orang-orang Arab ini, kepada manusia secara umum tentunya, ya, untuk mengucapkan satu kalimat saja, ya. Nah, maka mendengar hal itu fafaza'u, lalu mereka terkejut, kaget, ya, heran gitu, ya. Kok cuma satu aja, apa ini? Ya. Qalu kalima wahida. Mereka mengatakan satu kalimat saja yang kamu inginkan ini, ya. Naam, iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu kalimat saja. Wa abika asron, demi bapakmu 10 pun juga kami berikan kepada kamu, ya. Demi bapakmu 10 kalimat akan kami ucapkan, begitu kata utusan Quraisy tersebut, ya. Jangankan cuma 1/10 tak kasih gitu ya. Nah, fama hiya, apa itu? Qala la ilaha illallah, ucapkan kalimat satu saja, la ilaha illallah, itu saja. Nah, bagaimana reaksi mereka? Faqamu, lalu mereka bangkit, fazi'in, terkejut, kaget, bingung ya, tersentak ya, yanfuduna thiyabahum, mereka mengibas-gibaskan pakaian mereka, artinya mereka menolak ya, mentah-mentah enggak mau mengucapkannya walaupun satu kalimat saja, la ilaha illallah ya. Spontan langsung mereka bangkit sambil mengibas-gibaskan pakaiannya, enggak mau ya. Nah, wa yaqulun, mereka mengatakan, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab, apakah dia itu ingin menjadikan untuk kami ini satu Tuhan saja? Tentunya ini merupakan perkara yang amat sangat mengherankan, amat sangat aneh. Bagaimana kami meninggalkan Lata, Uzamanat dan Tuhan-Tuhan yang banyak itu? Ya, enggak mungkin, kata mereka. Itu maksudnya, artinya mereka amat sangat paham betul apa makna La ilaha illallah. Mereka amat sangat paham betul bagaimana konsekuensinya daripada kalimat La ilaha illallah. Ya, meninggalkan segala macam bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka agung-agungkan, ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka. Ini yang paling mereka tolak, mereka tentang, tidak mau sama sekali. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya keadaan orang-orang yang menyembah kuburan di hari ini pun juga sama seperti orang-orang musyrik tadi. Sudah enggak usah kuburan, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mana mungkin kamu? Wow, segala macam dah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Mana mungkin kamu meninggalkan kuburan-kuburan ini para wali? Wah, ini keramat-keramat ini enggak mungkin. Wah, sudah rame sudah. Tayib. Sama sangat persis seperti ucapannya orang-orang musyrik ini. Wallahul musta'an. Saya sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.